بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 9 ya. Sepuluh Rajab 1443 bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2022. Kita mulai masuk ke jilid yang ke-12, jilid yang terakhir dari kitab sahih atau syarah sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Masuk kitab yang baru di sini, tetapi indah kitab jadid. Indah. Di sini lanjutan ya, di kitab kita ini lanjutan dari bab yang ke-26 dan 27. Ya, ada 27 bab di kitab Al-Zikri wa Dua wa Taubati wa Istighfar. Kemudian masuk ke kitab Taubah. Nah, penyusunan ini yang saya dari berapa hari yang lalu kebingungan untuk menyesuaikannya. Sementara di kitab Arabnya itu langsung masuk ke kitab Ar-Riqaq. Masuk ke kitab Ar-Riqaq. Dan tidak ada kitab Taubah. Ada setelah Riqaq ada kitab Taubah. Qabla sifatil munafiqin kitab Taubah. Kitab Taubah. بعد كتاب الرقاق. بعد الرقاق. إيه. توبة. إيه كتاب التوبة. Nah, jadi penyusunan kitab ini yang kayaknya berbeda ya. Baik, kita coba untuk menyesuaikan. Pertama di sini bab yang ke-26. Iya. ونفس الباب الأول في كتاب الرقاق. Riqaq. Baik, Iqra. Di sini masuk ke kitab yang baru dan kita masih kitab Adz-Dzikr wa Taubati wal Istighfar wa Du'a wal Istighfar. Bab yang ke-26 dan di sini kitab Ar-Riqaq. Baik, Iqra. Al-awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. Ya, ini yang berbeda ya. Di sini di kitab yang berbahasa Arab ini itu langsung masuk ke kitabur riqaq. Ya. Dan kita di sini kitabur riqaqnya setelah kitabut taubah. Ya. Tidak ada malah. Ada kitab? Tidak ada ya. Kita di sini kitab zikir, doa, taubat, istighfar, kitab taubat, kitab sifat orang munafikin dan hukum tentang mereka, kemudian kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka, kemudian kitab bentuk kenikmatan surga dan penghuninya, kemudian kitab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, kemudian kitab zuhud dan kelembutan hati. Nah, yang rekok itu kelembutan hati. Kok bisa 667 kita lihat. Rekok itu artinya kelembutan hati. Raqa'iq. Ya. Kitab zuhdi war raqa'iq. Nah, ini bagaimana kita menyusunnya. Di sini yang tadi dibaca kita dengarkan bersama, Imam Muslim memulai kitab yang baru, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabur Riqaq. Ya, kitab Ar-Riqaq. Ar-Riqaq kelembutan hati atau raqaiq dalam istilah yang di sini, yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan yang melembutkan hati. Dan agama Islam agama yang bukan hanya sekedar memperhatikan amal zahir, mengajarkan tata cara salat, bermuamalat, akhlak, budi pekerti, etika, moral dan yang lain-lainnya, tetapi justru sebagaimana Islam memperhatikan amal zahir, Islam juga memperhatikan sekali amal batin. Ya. Perhatian Islam kepada amal batin ini, kalau kita telusuri nas-nas agama, maka sangat besar perhatian agama terhadap qalbu, termasuk iman, ya, termasuk amalan-amalan yang menyehatkan qalbu, ya. Nah, kemudian nanti hal-hal yang membuat qalbu itu selamat dari penyakit-penyakitnya. Nah, ini semuanya ada dalam arahan agama kita. Makanya dalam kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ada kitab yang berkenaan dengan raqaiq. Kalaupun tidak ada kitab yang sekarang ini, dia sudah digabungkan dengan kitab zuhdi war raqaiq. Ya. Di kitab sebelum kitab tafsir terakhir. Halaman 667, kitab zuhud dan kelembutan hati. Raqaiq. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi ini menjadikan kita semakin memiliki kebanggaan dengan syariat agama kita ketika kita tahu ternyata agama kita bukan hanya sekedar memperhatikan masalah amal zahir untuk pemeluknya, tetapi juga amal batin. Dan para ulama dahulu juga membukukan atau meletakkan hal hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, kemudian bahkan ada kitab-kitab khusus. Ya, kitab-kitab khusus yang ditulis oleh para ulama terkait dengan raqaiq. Ya. Ini menunjukkan walaupun Imam Muslim memperhatikan masalah riqaq atau bisa Nah, karena rikok ini bisa jadi artinya perbudakan, tetapi tidak ini, karena di bawahnya adalah tentang surga, tentang orang-orang yang akan menjadi penghuni surga yang terbanyak. Jadi hubungan kaitannya adalah kalbu. Ya, jadi rikok di sini adalah raqaik yang ada di kitab terjemahan kita ini. Dan nanti hadisnya babnya sama. Bunyi babnya dan hadisnya sama dengan kitab bahasa Arab. Cuma perbedaannya di kitab saja. Perbedaannya dengan cetakan kita ini, dengan terjemahan ini adalah bunyi kitab. Kita di kitab ini adalah lanjutan dari kitab Taubah. Kitab zikir, doa dan taubah dan istighfar. Nah, sementara di bahasa Arab yang sekarang ini adalah kitab yang baru, yaitu kitab Ar-Riqaq. Ar-Riqaq sudah saya jelaskan berhubungan dengan sentuhan-sentuhan yang melembutkan hati, hal-hal yang dibahas oleh agama yang nanti membuat hati akan semakin lembut. Hati sebenarnya, qalbu sebenarnya materinya lunak. Qalbu itu materinya lunak, bahan dasarnya lembut. Dia adalah mudghah. Ya, dia adalah mudghah. Nabi SAW mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Ada segumpal darah. Itulah qalbu. Dia lunak bahan dasarnya, tetapi dia bisa jadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan di dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel yang sudah banyak Allah berikan sarana-sarana ketaatan untuk membuat mereka patuh kepada Allah, menerima ajaran dan syariat Allah, tapi mereka tidak, tetap juga tidak mau. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian keraslah kalbu-kalbu kalian setelah itu semua. Maksudnya setelah peringatan-peringatan, arahan-arahan, argumen-argumen, alasan-alasan yang disampaikan oleh Allah melalui kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dari Bani Israel. Kemudian tanda-tanda dengan adanya mukjizat-mukjizat, pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tetapi mereka tetap keras hatinya. Min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati. Maka kalbu-kalbu itu bagaikan batu, kerasnya. Bahkan Allah mengatakan fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa. Bahkan ada yang lebih keras daripada batu. Kalbu yang bahannya lunak tadi, tetapi dia bisa lebih keras daripada batu. Tidak bermanfaat bagi kalbu itu apapun petunjuk Allah, apapun bukti-bukti yang diberikan oleh Allah, alasan-alasan dan tanda-tanda yang diturunkan oleh Allah kepada kalbu tersebut, ia tidak sama sekali terpengaruh. Tetap dalam kekerasan, penentangan, kekufuran, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Karena di antara batu itu ada yang begini, ada yang begini. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu yang jatuh dari ketinggian karena khasyatullah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia keras. Bahannya keras, tapi dia ternyata lunak. Bisa dia takut kepada Allah dan bahkan menjatuhkan dirinya dari ketinggian karena ingin merendahkan diri sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu batu. Sementara kalbu ada yang sama sekali tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Islam ingin membenahi itu dengan menurunkan nas-nas yang seperti itu, dan para ulama jeli. Dan Nabi, karena hasil pendidikan Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan tadi ala wa inna fil jasadi mudghah, dan bahkan Nabi mengatakan innahu wallahi innahu layughanu ala qalbi. Hadis dalam Sahih Muslim, demi Allah sungguhnya terkadang kalbu saya itu saya rasa ada yang menyelimuti. Kata Nabi SAW, ada yang menyelimuti kalbu Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan wa inni la astaghfirullah fi kulli fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, sungguhnya saya untuk menghilangkan kabut yang saya rasakan tadi menyelimuti kalbu saya, saya beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik, dan ini menambah kebanggaan kita ketika kita belajar dan mengerti agama ini. Ternyata agama ini bukan agama yang sekedarnya saja mengurus urusan-urusan yang sepele, tapi dia semua, tidak ada yang dibutuhkan oleh manusia kecuali Islam sudah memberikan jawaban, memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Manusia butuh ini, butuh penenang, butuh pelembut, apalagi dalam suasana hidup yang serba gersang. Tanpa hidayah kita tidak akan bisa tenang, tanpa petunjuk dari agama kita tidak akan merasakan bahagia, karena agama itu yang menjamin kebahagiaan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah kalbu akan tenang. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Ini menunjukkan bahwa kunci kebahagiaan sebenarnya adalah iman dan amal saleh. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan beberapa penekanan, fa la lamu taukid, falanuhyiyannahum, maka kami benar-benar pasti akan memberi mereka kehidupan hayatan thayyibah, bahagia, kehidupan bahagia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan kehidupan bahagia ini di dunia. Kehidupan bahagia yang dimaksud di sini kata para ulama tafsir adalah di dunia. Kemudian wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar pasti akan memberi mereka balasan lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Amalan yang bernilai adalah amalan yang dibina di atas iman, diamalkan karena keimanan kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhan imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Ya, jadi iman itu yang merupakan kunci utama untuk mendapatkan, meraih kemuliaan dalam beramal dan beribadah. Jadi kembali kita ke bab ini, ini bab yang luar biasa. Dibahas tentang bagaimana, apa yang melembutkan kalbu. Manajemen kalbu yang sebenarnya tidak perlu manusia mencari-carinya, karena dalam nas-nas agama sudah sempurna. Yang mencipta kalbu itu yang paling mengerti, yang paling tahu bagaimana kalbu itu menjadi baik, menjadi lembut dan lunak, yang menjadi selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila mana kitab sekarang ini adalah Kitabur Riqaq. Ya, Kitabu Ar-Riqaq atau Ar-Raqaiq. Kita baca bab yang pertama di sini atau bab yang ke-26 di kitab kita. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Di rakam 26. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab aktsaru ahli jannatil fuqara wa aktsaru ahli an-nar an-nisaa wa bayanul fitnati bin-nisaa. Kata An-Nawawi di sini ada isyaratnya bahwa ini juga bab nomor 26 ya. Ya, di sini ada isyarat bahwa ini bab yang ke-26 persis dengan bab kita. Ya, dibuat nomor bab 26, bab kebanyakan penghuni surga, aktsaru ahli nar, kebanyakan penghuni surga al-fuqara, orang-orang fakir. Ya. Wa aktsaru ahli nar an-nisa, dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kemudian wabayanul fitnati bin nisa, dan penjelasan fitnah yang terjadi lantaran wanita. Fitnah yang besar yang menimpa itu disebabkan oleh wanita. Jadi wanita itu terkadang menjadi sumber fitnah yang besar, yang memporak-porandakan, yang menghancur luluhkan tatanan masyarakat. Itu bermula dari wanita. Bermula dari wanita. Itu bab yang ke-26 dan bunyi dan hadisnya nomor 6887. Saya sudah buat dari 6887. Ya. Pedi membenarkan. Ya. 6887. Ya, ini awal dari nomor hadis kita. Ya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Haddab ibn Khalid qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala Ha'un wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Mu'adz ibn Mu'adz al-Anbari qala Ha'un wa haddatsani Muhammad ibn Abd al-A'la qala haddatsana al-Mu'tamir قال حاء قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي قال حاء وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wabnu hibbihi, kesayangan nabi dan anak kesayangan nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah kesayangan nabi dan ayahnya Zaid bin Haritha anak kesayangan nabi, mantan anak angkat nabi. Ya, di Mekah dia dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, begitu sayangnya nabi kepada Zaid bin Haritha. Ya, tetapi nanti di balikkan ke nasabnya kembali setelah diharamkan oleh Allah mengangkat anak. Mengangkat anak maksudnya menasabkan seseorang kepada yang bukan ayahnya. Ya. Usamah bin Zaid meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi SAW bercerita, "Kumtu ala babil jannah." Ini cerita Nabi. Saya tegak berdiri di depan pintu surga. Dan ini bisa jadi di peristiwa Mi'raj, karena Nabi SAW dibawa oleh Allah untuk masuk ke surga, untuk masuk ke neraka, memperlihatkan surga, memperlihatkan neraka. Ya, kumtu ala babil jannah, saya tegak berdiri di depan pintu surga. Fa'idha ammatu man dakhalahal masakin, ternyata umumnya yang masuk ke dalam surga adalah dari kalangan masakin. Ya, dari kalangan orang-orang miskin. Para ulama di sini menjelaskan bahwa seperti yang diuraikan oleh Ibnu Rajab di kitabnya Al-Dhul wal-Inkisar Lil-Aziz al-Jabbar, di ujung-ujung kitab ini dia membahas tentang ini. Ya, tentang makna doa-doa Nabi atau pernyataan-pernyataan tentang miskin. Ya, yang dimaksud adalah miskin qalbu terhadap Allah. Qalbu merasa fakir, merasa miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal makna dari dalam konteks-konteks hadis dan nas-nas tersebut. Maksudnya adalah rasa fakir dan maskanah yang ada di dalam qalbu seorang hamba terhadap Allah. Ya, rasa butuh, rasa tidak memiliki, lemah, tidak berdaya di hadapan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Ya, ini makna asalnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, dan bisa jadi maknanya berkaitan dengan harta. Bisa jadi maknanya berkaitan dengan harta, dengan catatan mereka yang fakir yang didukung oleh keimanan, ketakwaan, oleh keimanan dan ketakwaan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kekayaan dan harta yang melimpah tidak sedikit membuat orang lupa, tidak sedikit membuat orang lupa daratan, kufur nikmat, dan tidak mau mentaati Allah Jalla wa'ala, merasa apa yang dijanji-janjikan oleh Allah itu sudah dia miliki, dia tidak tertarik untuk berbuat taat. Apa yang perlu saya dapatkan lagi, karena saya sudah punya semua. Dia merasa bahwa kesenangan dan kenikmatan dunia ini sudah cukup baginya. Apapun nanti perintah ibadah yang notabene-nya mengarah kepada kenikmatan-kenikmatan surga, untuk apa lagi? Jadi membuat dia lupa daratan dan merasa tidak membutuhkan ketaatan. Ini banyak yang terjerumus kepada sifat kesombongan yang seperti ini disebabkan oleh melimpahnya harta, banyaknya kekayaan. Ya. Tetapi bila mana itu sama sekali tidak menjerumuskan kepada sifat tersebut, maka masuk ke dalam makna hadis ini. Ya. Masuk ke dalam makna hadis ini seperti hartawan-hartawan sahabat. Ya. Yang kekayaan itu hanya sebatas pelecut mereka untuk lebih maju dari orang-orang yang tidak kaya. Mereka punya kelebihan ketaatan dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya harta. Makanya orang-orang miskin di zaman sahabat iri dalam tanda petik, ya, iri, dan iri yang benar. Mereka datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah meraup banyak pahala. Ya. Banyak mereka mendapatkan pahala. Ini yang masuk dalam konteks kekayaan yang membawa ke surga. Orang miskin melaporkan itu, lalu mereka menguraikan, ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Kalau dalam masalah salat, kami tidak bisa lebih dari mereka. Mereka orang-orang ahli ibadah. Walaupun punya banyak harta, tapi mereka orang-orang yang ahli ibadah. Wayasumuna kama nasum. Puasa sunat pun mereka orang yang tidak mau kalah dari orang-orang miskin. Ya. Tetapi wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan rezeki dan harta mereka, kami tidak. Ini yang ada di generasi orang-orang yang bertakwa. Mereka memang iri kepada orang kaya, tetapi orang kaya yang seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada iri kepada orang kaya. Asalnya tidak boleh iri. Apalagi orang kaya yang tidak bertakwa. Orang kaya yang tidak mengerti bahwa harta itu cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh iri. Tetapi iri yang tadi dibenarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur mereka. Bahkan Nabi memberikan solusi dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Disuruh oleh Allah sallallahu alaihi wasallam mereka untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain untuk bisa bersaing dengan orang-orang kaya. Ternyata orang kaya setelah mendengar itu melakukan juga. Akhirnya orang miskin lagi datang kepada Nabi SAW melaporkan, mengeluhkan. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi bila mana kekayaan adalah maknanya itu, maka kekayaan yang ada pada orang-orang yang bertakwa di generasi terdahulu umat ini. Sementara al-masakin di sini itu tadi, bila mana maksudnya miskin harta, maka karena kekayaan pada dasarnya membuat orang sombong dan tidak merasa membutuhkan apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga mereka tidak mau bertakwa, tidak mau beriman, tidak mau beribadah. Ya. Jadi miskin yang membuat orang merasa lemah, merasa tidak berdaya dan terus merasa tertarik dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat ketaatan. Nah, ini yang membuat mereka banyak masuk surga. Kalau artinya yang kedua, itu yang berkenaan dengan harta. Tetapi asal artinya tadi apa? Kefakiran atau kemiskinan kalbu terhadap kekayaan dan kemahabesaran Allah Jalla wa'ala. Jadi ini yang perlu kita catat. Ya, aktsaru ammatu man dakhalal jannah al-masakin. Yang kedua, wa idza ashabul jaddi mahbusuna. Nah, ini juga mungkin maksudnya pertama-tama. Maksud hadis ini adalah pertama-tama yang masuk ke surga terlihat oleh Nabi banyak orang-orang miskin. Sementara ashabul jaddi, orang-orang yang memiliki kekayaan, ya, itu tertahan. Tertahan. Makanya Nabi SAW dalam riwayat lain menjelaskan bahwa orang-orang ini kalau maksudnya adalah kekayaan harta. Ya. Miskin yang orang-orang miskin yang tidak banyak hartanya, proses penghisabannya cepat. Itu yang membuat mereka terlihat awal-awal masuk surga. Sementara orang-orang yang banyak harta, mahbusun. Terhalangi, tertunda. Kenapa? Proses hisabnya lama. Proses hisabnya lama. Ya, proses hisabnya lama. Bukan berarti mereka tidak masuk ke surga, tetapi proses hisabnya lama. Kalau memudahkan, untuk memudahkan, ya, perbanyak harta itu untuk di jalan Allah sehingga hisabnya tidak lama. Untuk di jalan Allah hisabnya tidak lama. Ya. Hisabnya tidaklah lama. Dapat segini kemudian lebih banyak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akan memudahkan penghisaban. Akan banyak catatan amalan kebaikan nanti akan memudahkan hisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisap dengan hisap yang mudah. Karena harta ini kan penghitungan hisapnya ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana didapatkan? Kemudian yang kedua, untuk apa dipergunakan? Ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, jadi ini yang membuat proses masuk surganya tertahan. Ya. Kemudian Nabi bercerita lagi, illa ashaban nar, kecuali penghuni-penghuni neraka. Jadi ada tiga kelompok dari sisi harta ini dibagi oleh Nabi manusia. Yang pertama yang langsung masuk surga, dan kebanyakannya orang-orang yang di dunianya tidak terlalu banyak hartanya karena proses penghisabannya cepat. Kemudian yang kedua yang tertunda, yaitu orang-orang kaya yang proses penghisabannya sedikit terlambat. Kemudian yang ketiga adalah yang ke neraka, baik yang fukaranya maupun yang kaya rayanya, yang dibawa dan digiring ke neraka. Illa ashaban nar, kecuali penghuni-penghuni neraka. Faqad umira bihim ilan nar, mereka akan diperintah untuk menuju neraka, untuk dimasukkan ke neraka. Wa qumtu ala babin nar, kata Nabi, dan saya juga tegak di depan pintu surga neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, ternyata yang banyak atau yang mayoritas dari penghuninya adalah dari kaum Hawa, dari kaum wanita. Dan dijelaskan oleh Nabi di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwa penyebabnya adalah kufur kepada suami, melupakan kebaikan-kebaikan suami. Yakfurna, mereka kufur. Kata para sahabat wanita, ayakfurna bil asyi, ayakfurna billah, apakah lantaran mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, yakfurnal asyir, mereka mengingkari, melupakan, menutup mata dari baiknya muamalah dan muasyarah suaminya kepadanya. Satu saja kesalahan, semua kebaikan sebelumnya lupa. Lalu menuntut konsekuensi dari kesalahan tersebut. Nah, ini yang menyebabkan banyak wanita dimasukkan ke neraka Allah waliyadzu billah. Itu hadis yang pertama, dan ini cukup ya membuat hati kita bergetar, karena apalagi masalah harta tadi, kemudian juga dari golongan mana kita, ya dari kalangan yang mana yang tertunda atau yang langsung dimasukkan ke surga. Ya, banyak orang kaya yang kalbunya miskin. Banyak orang kaya yang kalbunya fakir. Ya. Nah, ini yang juga masuk dalam konteks hadis tadi. Harta itu tidak bisa masuk menembus dada mereka. Harta itu hanya di tangan, kemudian mereka pergunakan dan tanpa peduli kalau untuk akhirat, untuk surga, mereka tidak pernah berpikir berapa harta saya sudah keluar. Tidak pernah juga menghitung-hitungnya. Benar-benar royal untuk mengejar surga dengan harta. Untuk meraih surga dengan harta. Wallahu a'lam. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang berikutnya, 6888. Sahal naqa kalam Nawawi amla. Tafadhal. Wa idza ashabul jaddi mahbusun qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza ashabul jaddi mahbusun wa huwa bi fathil jim qil al muradu bi ashabul bukhti wal hadd fi ad-dunya wal ghina wal wijahati biha wa qila al muradu ashabul wilayat wa ma'nahu mahbusun lil hisab wa yasbiquhum al fuqara bi 500 amin kama jaa fi al hadis. Tadi orang-orang miskin yang masuk ke surga, kemudian orang-orang yang punya banyak harta, al-jad, ya, ini tertahan, kata An-Nawawi, mahbusuna, al-jad itu bifathil jim, beda dengan al-jidnya. Makanya dalam doa, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, itu kekayaan. Maka pemilik kekayaan tidak akan berguna kekayaannya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat. Dalam doa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil' as-samawati wa mil' al-ardi wa mil' ma bainahuma wa mil' ma syi'ta min syai'in ba'du ahli ats-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Pemilik harta yang melimpah tidak akan berguna kekayaan mereka kalau Allah tidak menjadikan dia berguna, bermanfaat. Jadi al-jad, jimnya berbaris fathah. Ya. Al-jid kesungguhan, beda. Ya. Kemudian kata Nawawi, qila al-muradu bihi, yang dimaksud dengan ashabul jad di sini adalah ashabul bukhti wal hadhi fid dunya. Pemilik-pemilik kebanggaan, memiliki bahagian yang banyak di dunia, kekayaan, ketenaran, ketersohoran, bahkan mereka ashabul wilayat juga kata Nawawi, ada yang mengatakan orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, ya, ini yang nanti tertahan. Jadi ashabul jad ini semua yang berhubungan dengan kebanggaan-kebanggaan duniawi, baik dari sisi harta, pangkat, kedudukan, ketenaran, ini nanti akan tertunda, ya, karena penghisaban, mahbusuna lil hisab, wa yasbiquhumul fuqara, sementara orang-orang fakir mendahului mereka ke surga, berapa lama? Bi khamsimi'ati am, 500 tahun lebih dahulu daripada mereka ke dalam surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis kama ja'a fil hadis, dan sini hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, bahwa orang fakir dahulu lebih dahulu ke surga dari orang-orang yang kaya raya, yang beriman, yang bertakwa, atau yang orang-orang kaya-kaya, serasa 500 tahun lebih dahulu masuk surga, wallahu alam. Baik, hadis yang kedua. Rakam 6888. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Isma'il ibn Ibrahim عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حديث ابن عباس تدي أسامة بن زيد رضي الله عنهم di sini hadis Abdullah bin Abbas. Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah faraitu akthara ahliha al-fuqara." Persis dengan hadis Usama tadi, tapi berbeda lafaz. Ya, kalau di sini ittala'tu, saya melihat, memandang ke surga, ternyata saya melihat di dalamnya yang paling banyak dari kalangan orang-orang fakir. Dan saya memandang ke neraka dan saya melihat di dalamnya penghuninya mayoritas dari kaum wanita. Ya, ini hadis Ibn Abbas. Dan di sini Abdullah bin Abbas mengatakan qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat jarang ya. Bisa jadi dikatakan tidak ada sama sekali kecuali hanya beberapa hadis yang ada ungkapan qala Muhammadun. Ya, biasanya mereka menggunakan Rasulullah atau Nabiullah, ya, An-Nabi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bedakan antara mengabarkan dengan memanggil. Kalau mengabarkan, ini kan mengabarkan, telah berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini agak lebih ringan, ya, dengan hanya sekedar menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ringan daripada memanggil. Kalau para sahabat memanggil Nabi, sama sekali tidak pernah memanggil dengan nama. Misalnya, seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad." Tidak ada. Tidak, karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. "La taj'alu du'a'akum la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah." Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Nabi itu seperti kalian memanggil sesama kalian. Jadi ketika mereka memanggil Nabi, "Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah," sama sekali tidak pernah mereka menggunakan Muhammad, kecuali orang-orang pedalaman. Dan memang mereka tidak punya etik, tidak memiliki etika, tidak belajar etika dalam kehidupan mereka. Jangankan memanggil, menyakiti saja pernah. Tidak jarang mereka menyakiti Nabi SAW padahal ingin meminta harta, meminta sesuatu dari Nabi, tapi dengan cara keras ditarik leher, bagian leher pakaian Nabi SAW sampai merah lehernya, ternyata dia minta harta. Ini orang badui, ya, orang badui. Tetapi para sahabat yang bersama Nabi SAW itu tidak dibenarkan memanggil Nabi dengan panggilan nama. Kalau di sini kan bukan memanggil, di sini mengabarkan, berkata Muhammad. Dan ini pun dalam riwayat hadis jarang sekali ditemukan. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam. 6889. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Ats-Tsaqafi qala akhbarana Ayyub bi hadzal isnad. Hadis Ibnu Abbas tadi kembali radhiyallahu anhuma kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. 6890. قال رحمه الله تعالى وحدثنا شيباد بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر بمثل حديث أيوب. Masih hadis Ibn Abbas dibawakan lagi oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda, ya, dan lafaznya sama dengan lafaz hadis sebelumnya. 6891. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة سمع أبا رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. Masih hadis Ibn Abbas dibawakan dengan sanad yang lain kembali oleh Imam Muslim. 6892. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حسين رضي الله عنه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. حديث عمران بن حسين. Ini hadis yang baru ya, Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, yang isinya hampir sama dengan sebagian hadis yang telah berlalu, bahwa kalau tadi kan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, kebalikannya sedikitnya atau yang sedikit dari penghuni surga wanita. Ya, inilah hadisnya. Inna aqalla sakinil jannatin nisa. Sesungguhnya wanita di dalam surga itu sedikit. Maksudnya wanita dunia. Wanita dunia, wanita yang di dunia itu yang masuk surga sedikit. Yang banyak masuk neraka. Yang banyak masuk neraka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini ada cerita di awalnya yang mungkin perlu kita ketahui. Bermula dari cerita Mutarrif ibn Syikhir. Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir dari generasi tabi'in rahimahullahu ta'ala. Dia punya 0102. Ya. Dia punya istri dua. Kana li Mutarrif ibn Abdullah imra'atan. Problem punya istri dua sama dari semenjak lama sampai sekarang. Ya. Ketika ada persaingan api kecemburuan yang tidak pernah reda, itu pasti di sini terjadi. Ya, Mutarrif bin Sikhir punya istri dua. Faja'a min indi ihdahuma. Suatu ketika dia datang ke dari rumah salah satu dari mereka berdua. Faqalatil ukhra, maka yang kedua bertanya, ji'ta min indi fulana, kamu datang dari rumah yang satu lagi? Ya. Jadi ada api kecemburuan. Bisa jadi mungkin bahagian dia hari itu, tetapi dia perlu datang ke rumah yang satu. Cuma yang ini tidak mau. Makanya dia tanya-tanya di ungkit-ungkit atau dicari-cari, dari mana kamu? Ya, datang dari istri dari rumah satu lagi. Ini sudah ada, ini sifat wanita. Ini sifat wanita dan biasa. Biasa dan bukan ini sebuah kekurangan sama sekali. Yang satu tadi ketika Mutarrif datang dari rumah istri yang salah satunya kemudian ke rumah yang kedua. Yang kedua mengatakan ji'ta min indi fulana, kamu datang dari rumah si fulana. Faqal, kata Mutarrif, ji'tu min indi, maaf, jitu min indi Imran bin Husain. Saya datang dari sisi Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kedatangan dalam jawaban Mutarrif ini bukan kedatangan hakiki. Memang dia datang dari yang satu lagi. Cuma dia ingin mengajari dan menterbiah istrinya. Mengajari dan menterbiah istrinya. Dengan mengatakan saya datang dari Imran bin Husain. Sebenarnya dia datang dari istri yang satu lagi. Cuma dia sekarang ingin, konteksnya ingin mengajarkan hadis, menyampaikan pelajaran, nasihat. Saya datang dari Imran bin Husain. Maksudnya meriwayatkan dari Imran bin Husain. Jitu min indi Imran bin Husain. Dia tidak berdusta. Karena memang hadis ini didapatkan dari Imran bin Husain. Bukan saat itu, tapi di waktu yang lain. Cuma sekarang dia ingin mengalihkan pembicaraan. Sungguhnya saya datang, dia tidak menjawab pertanyaan tadi. Cuma dia menggunakan kata-kata pertanyaan untuk membawakan ke hadis. Saya datang dari Imran bin Husain bahwa dia menyampaikan kepada saya bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di surga itu wanitanya sedikit. Hati-hati. Itu maksudnya. Hati-hati. Ini jadi kunci ya. Ya, jadi senjata nantinya. Setiap ada masalah nanti, ah, penghuni surga wanitanya sedikit. Hati-hati. Ya. Ini kecerdasan Abdullah Mutarrif bin Abdullah bin Sakhir rahimahullah. Ya. Dia tahu bahwa ini api kecemburuan yang tidak bisa dibiarkan. Walaupun memang awalnya wajar, tapi tidak bisa dibiarkan. Maka dia konter, dia hadapi dengan hadis. Ya, ditanya dari rumah si fulana, tidak. Saya dari Imran bin Husain. Bahwa beliau menyampaikan kepada saya hadis Nabi, inna aqalla sakinil jannah. Tapi dia tidak menyebut neraka ya. Tidak menyinggung surga. Sesungguhnya di surga itu wanitanya sedikit. Mau masuk ke sana atau mau menuju neraka yang paling banyak wanitanya? Ya. Nah ini hadis, walaupun dia berhubungan dengan masalah kita, tetapi dan ini sebenarnya tertuju kepada wanita. Ya, pesan ini ditujukan kepada wanita dan pesan secara tidak langsung kepada suami untuk memperhatikan apakah suami istrinya akan ia bawa ke surga atau ke neraka. Istrinya akan dibawanya ke surga atau ke neraka. Satu hadis lagi. 6893. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Muhammad ibn Walid ibn Abd al-Hamid. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Syu'bah an Abi al-Tayyah. Qala sami'tu mutarrifan yuhadithu annahu kanat lahum ra'atan bima'na hadis Mu'adz. Ya, masih hadis yang sama dari jalur yang lain ya. Kalau tadi Syu'bah, sebelumnya Muhammad bin Ja'far. Kalau di sini adalah Mu'adz ibn Mu'adz. Ya. Jadi jalurnya kembali jalurnya yang baru, sementara bunyi hadisnya sama. Diawali dengan kasus Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir rahimahullah, kemudian dia menyampaikan hadis dari Imran bin Husain bahwa di surga itu wanitanya sedikit. Bagaimana kita berupaya membawa istri-istri kita ke surga, menggiring, membimbing mereka untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. Banyak masih hadis yang tersisa. Nah, berapa hadis lagi yang tersisa? 4 hadis lagi insyaallah kita akan lanjutkan di awal pekan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamam, kulli.